بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبذكر صالح عباده تتنزل الرحمات والبركات والسكنات والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيد السادات وأشرف البريات وعلى آله السادة القادات وأصحابه الأنجم الزاهرات. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حضرات الحبائب والعلماء الكرماء para habaib, para alim ulama, para ustaz, para tokoh, para sepuh, wabil khusus keluarga besar dari Al-Habibil Imam Abu Bakar bin Hussein Saqaf, guru kita Al-Habib Ahmad bin Hussein Saqaf yang mudah-mudahan diberi sehat wal afiat oleh Allah SWT, juga putra beliau Al-Habib Abdul Qadir dan Habib Ali Al-Uraidi yang saya cintai dan saya banggakan. Segenap jamaah muhibbin yang hadir hal pada pagi hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kita siapakah Al-Habib Abu Bakar bin Hussein ini? Siapakah keluarga ini? Mereka ini bagian daripada Al-Kathir Al-Tayyib Al-Maj'ulahum min jaddihim hina zafafi ala ta'id. Tahu Al-Kathir Al-Tayyib? Banyak dan bagus. Mereka itu bagiannya Al-Kathir Al-Tayyib. Fahumul Kathir Al-Tayyib المدعو لهم من جدهم في نزفا على تعيد. Ketika perkawinan Imam Ali bin Abi Thalib dan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, Rasulullah SAW berdoa, Allahumma akhrij minhuma al-kathir at-tayyib. Ya Allah, keluarkan dari dua orang ini banyak dan bagus. Yang berdoa siapa? Rasulullah SAW. Yakin, aku yakin doa itu diterima oleh Allah SWT. Dan siapa beliau ini? Darah daging Rasulullah SAW, duriyatun ba'duha min ba'd. Satu merupakan bagian daripada yang satunya, tidak terpisah. Ini bagian daripada mukjizat dan anugerah Allah untuk umat manusia. Nabi kita Muhammad SAW diutus untuk seluruh manusia. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ. Tidak aku utus kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan untuk seluruh manusia. Dan untuk itu nubuah berakhir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak punya anak laki. Itu hikmah di antara kenapa Allah Subhanahu wa taala memang untuk menyudahi kenabian. Sekiranya Nabi Muhammad SAW punya anak laki, mungkin kenabian tidak berakhir. Seorang sahabat Anas berkata, "Lau kana Ibrahim bagi, la kana Nabi." Sekiranya Ibrahim putra Rasulullah yang terakhir wafat, hidup, pasti jadi Nabi. Nabi-nabi yang lain saja, yang kalah afdol dengan Nabi Muhammad SAW, putra putrinya menjadi Nabi. Nabi Ibrahim, dua putranya Nabi semua. Ismail, Ishaq. Ishaq punya anak Nabi Ya'qub. Ya'qub punya Yusuf. Dan 11 saudaranya semua yang pernah makar sama Nabi Yusuf diangkat jadi Nabi. Apalagi putranya Nabi Muhammad SAW. Hikmah ilahiyah untuk mengakhiri kenabian Nabi Muhammad SAW tidak dikasih anak laki. Anak lakinya wafat semua. Maka na Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Duriyah Rasulullah SAW dari putrinya Fatimah Az-Zahra. Tapi doanya Rasulullah SAW dan gennya Rasulullah SAW, gen darah dagingnya Rasulullah SAW. Setiap orang tua melahirkan anak itu pasti ada kemiripannya. Entah hidungnya, kupingnya, pipinya, tangannya, kakinya. Dan kemiripan ini bukan hanya dari sisi fisik. Dari sisi non-fisik. Jantungnya, kebesaran tulangnya, dagingnya. Bahkan kejiwaannya. Keteguhannya, macam prinsip. Kepemimpinannya, leadership dan sebagainya. Itu diwariskan juga dari anak kepada kepada bapak, dari bapak kepada anak. Jadi kalau kemudian dari duriyah Rasulullah SAW keluar al-kasirat tayyib, ini sinkron. Jainnya memang siap untuk itu, doanya Rasulullah SAW juga menyertainya. Kecuali orang yang pura-pura buta kan. Matanya yang tidak tahu kelebihan daripada duriyah Rasulullah SAW. Tuhumur rasul rasuli warahtuhu wa awlatuhu binawmi lil muta'ami. Mereka pewaris-pewaris Rasulullah wa awlatuhu dan anak-anaknya Rasulullah warahtuhu kelompoknya Rasulullah binawmi lil muta'ami. Walaupun sebagian orang pura-pura tutup mata, pura-pura tidak tahu, tidak bisa. Ya Habibah Ali bin Muhammad Rasul juga mengatakan mawaduhum fina wa fina ulumuhum wa asalamuhum faliyat alil mutarami. Warisan-warisan mereka ada pada kami. Wa asraruhum, sir-sir mereka ada pada kami. Wa ulumuhum, ilmu-ilmunya juga ada pada kami. Faliyat alil mutarami, pada kami kalau mau belajar. Karena mereka dari Rasulullah SAW. Disabdakan juga Rasulullah SAW, an-nasu ma'adin kama'adin idzahab wal fiddah. Manusia itu tambang, bertambang emas dan tambang perak. Kalau ente mau cari bisnismen, pekerja, cari Cina sana urusan suhul. Tapi kalau tanya tentang ilmu agama, belajar sama duriyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang tambangnya di situ. Jadi kalau keluar ulama-ulama, pendai-pendai, pejuang-pejuang dari mereka, memang itu tambangnya. Tambang emasnya di situ. Asyik lemak di nilisangkar. Sesuatu yang keluar dari tambangnya enggak. Tidak perlu diherankan. Memang begitu. Lihat saja di Indonesia. Yang menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Siapa? Duriyah Rasulullah. Ya. Ulama-ulama juga warasul anbiya. Tapi kita enggak bisa pungkiri. Yang ke timur jauh Indonesia sini. Sampai ke Eropa, ke Amerika. Sampai zaman ini. Ente lihat simpul-simpul keulamaan di seluruh kota di Indonesia enggak jauh-jauh. Pasti para habaib. Duriyahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Oleh sebab itu, pegang terus. Pegang teguh terus. Ya. Duriyahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para habaib. Jangan pisah dengan mereka. Dan ini wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tarku fikum mustaqilan ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada kitabullah wa ikrati ahli baiti. Aku tinggalkan bagimu dua pusaka. Selama kamu berpegang teguh dengan keduanya, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Kitabullah, pertama kitabnya Allah, wa ikrati ahli baiti, duriyahnya Rasulullah SAW, keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa saya katakan begini? Karena sekarang akhir-akhir ini muncul banyak macam-macam aliran. Zaman-zaman fitnah. Semakin jauh zaman dari zaman Rasulullah SAW, keadaan tidak semakin bagus. Sekarang ini ada aliran disebut aliran Nusantara. Aliran Nusantara. Itu kalau disingkat ANUS. Ya betul, betul, betul. Kalau singkatannya kan begitu. Aliran Nusantara. Kata Habib Rizieq itu, kalau disingkat berarti ANUS. Itu yang ngomong, bukan ya. Itu memisahkan umat bangsa Indonesia ini dengan habaib, dengan Arab. Atas nama kebangsaan, ya, mereka menolak Arab. Ini sebenarnya pesanan dari bos-bosnya sana. dari barat. Mau pisahkan dengan habaib, dengan Arab atas nama kebangsaan. Kita Islamnya Islam Indonesia, Islam Nusantara. Enggak ada itu. Beda paham ya, mazhab ya, itu sudah dulu. Tapi kalau kemudian beda itu Arab, Islam Arab itu lain dengan Islam. Enggak, sama. Yang dari sini itu dari sana. Yang sini itu dari sana. Kalau dengan Wahabi beda, ya. Dengan Wahabi beda. Jangan lagi dengan Wahabi yang sana. Ahli sunnah yang di sini dengan Wahabi yang di sini juga beda. Tapi yang ahli sunnah di sini dengan ahli sunnah yang di sana sama. Yang mengatakan Arab, Islam Arab juga itu salah. Ya mungkin mereka pernah ke negara, tapi salah kumpulan, salah pergaulan. Mungkin di sana bergaulnya bukan dengan habaib. Di sini di Indonesia ada halal bihalal. Di negara Arab itu nggak ada halal bihalal. ENT kumpul sama siapa di negara Arab? Kalau halal bihalal memang nggak ada. Dengan, artinya kalau dengan kata halal bihalal nggak ada. Karena halal bihalal itu bahasa Arab Indonesia, bukan bahasa Arab Arab. Itu bahasa Arab Indonesia. Halal bihalal. Ya bis untung nggak apa-apa halal bihalal daripada halal biharam. Ya. Tapi kalau uap ada, kumpul ponjo-sonjo ada. Bahkan di Hadramut yang pendakwa-pendakwa Islam di sini itu dari Hadramut, dari wilayahnya Imam Ahmad Al-Muhajir. Ya. Itu hari raya rame itu yoyok kupatan. Itu ada di sini. Sama dengan di Indonesia. Cuma kupate gak ono. Tapi kono gak ono witit klopo. Baik. Baik kupate itu kok plastik. Dipaksakan gak bisa. Kalau rame ya jadi sana. Kalau hari raya setelah 6 hari itu sepi toso ada di sana itu. Walhasil ayo jangan ikuti yang nyeleneh-nyeleneh yang model-model ini. Kalau cinta bangsa, cinta negara, oke, ayo bareng-bareng sama kita. Kita pakai cinta bangsa negara ini untuk menolak budaya barat. Budaya barat ditransfer, diadopsi tanpa refleksi. Arab mau ditolak. Memang orang-orang liberal itu menganggap syariat agama ini mantuj sagofi budaya, protek budaya. Jadi kalau di Indonesia ya sudah, sampai dikatakan jilbab itu bukan syariat Islam, itu budaya orang Arab katanya. Ini goblok tak goblok-goblokan ini. Ini saking ya, ini semua pesanan dari bos-bosnya sana. Orang Arab dulu tuh gak pakai jilbab. Bodoh, kemana dikini. Di Arab gak pakai jilbab, dikini ya mudo. Sekarang masih ada di Papua sana, di Irian. Dan itu oleh mereka dilestarikan, diobjekkan. Jadi dibodohkan terus mereka. Gak dikasih pakaian, kan disuruh mudo terus. Untuk mereka meraih keuntungan duniawi, jadikan objek wisata. Na'udzubillah min mindalik. Termasuk juga kita bangsa Indonesia kalau ngasih salam gak perlu assalamualaikum. Itu Arab itu. Arab yang mana? Itu Islam. Sebelum Rasulullah SAW itu Abu Lahab, Abu Jahal itu kalau ketemu gak bilang assalamualaikum. Mereka mengucapkan wa sabaha wa masa'a. Nah, begitu, itu salam mereka. Atau selamat pagi, selamat sore. Dan itu dilarang Rasulullah SAW. Di hadis yang lain Rasulullah mengatakan la tuhayyi tahiyatul yahud wan nasara. Tagul masaul khair, masaul khair. Jangan kamu berikan salam ke Yahudi Kristen. Kamu katakan selamat pagi, selamat sore. Walakin hayyi tahiyatul Islam wa assalamu alaikum. Ucapkan salam Islam yaitu assalamu alaikum. Kata Habib Rizik pagi ceramah itu, saya kutip sedikit, tidak apa-apa ya. Ilmu saya main nyolong-nyolong kok. Lah kalau umpama orang Islam ini pakai salamnya sendiri-sendiri, selamat pagi, selamat sore. Nah, kalau sholat gimana? Sholat asar, selamat sore. Waktu tahiyat itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat sore. Kalau bisa, ya bisa. Selamat malam, selamat malam. Subuh bisa macam. Selamat pagi, selamat pagi. Nah, kalau tahajud, ayo. Malam juga terlalu malam jangan fajar. Coba belum datang. Selamat apa bingung? Nah, ya. Nah, ini itu sudah standar dari Allah Subhanahu Wa Taala daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus berhasil kembali. Ikuti salafus saleh. Ya. Ikuti para habaib. Ikuti ulama-ulama, kiai-kiai yang mengikuti para habaib. Indonesia ini madhabnya madhab habaib. Secara zahir madhabnya Syafi'i dalam ilmu fikih dan ilmu tasawuf, Ghazali dan Syadili. Tapi pada hakikatnya yang diikuti para habaib, karena yang memperkenalkan madhab itu adalah al habaib. Kita enggak tahu kenal itu Syafi'i enggak kenal kita. Kecuali yang membawa, yang menyebarkan adalah habaib. Sampai kitab-kitab yang dibaca di Indonesia di pesantren-pesantren, Mali Safina, Mali Jerumia, itu semua yang bawa habaib. Jadi pada hakikatnya bangsa Indonesia ini bangsa muhibbin, pengikut para habaib. Sampai kitab-kitab mazhab semua yang diikuti adalah mazhabnya yang dipilih oleh habaib. Itu habaib yang milih, ahlul bait yang milih. Kenapa? Terutama dipilihkan Imam Syafi'i untuk menjadi mazhab para muhibbin. Kenapa? Karena madhab Syafi'i ini lebih dekat, lebih sesuai dengan hasil ijtihad ulama-ulama para habaib. Dan bermadhabnya habaib dengan salah satu madhab-madhab yang mu'tabara ini, itu bukan min babil taglid, itu min babil muwafaqah. Min babil muwafaqah. Dipilihkan mereka ulama-ulama yang memang disuruh mengikuti oleh Rasulullah SAW. Mereka memilih buat kita. Maka itu di kalangan habaib ada mustasnayat, pengecualian-pengecualian di kalangan ulama habaib sendiri. Tapi bukan untuk kalangan awam, secara umum awam udah pakai madhab Syafi'i itu lebih dekat dengan hasil ijtihad para habaib. Begitu. Al-Habibil Imam Maqbul Al-Haddad mengatakan tentang air umpamanya. Ini di kalangan habaib sendiri dan kalangan ulama-nya. Filma adalul masalik ma'amalik nihisalik. Dalam soal air, pendapat yang lebih tepat adalah pendapatnya Imam Malik. Ya mereka ulama, boleh saja milih, mereka bisa beristinbat, tahu dalil-dalil dan dasar-dasarnya. Tapi secara umum, udah kita semua digiring untuk bermadhab Syafi'i, Ghazali dalam tasawuf dan sebagainya. Ya. Ojo mikut yang anyar-anyar ini, saking gak senengi dengan habaib, sampai Wali Songo di mana teko Cina. Wali Songo teko Cina, goblok nanti. Teko sana Hadramaut kabeh itu. Teko Cina dibayar piro be Ahok itu. Sampai maaf-maaf. Barusan ini ada rame di internet. Presiden kita yang dicari ke nasab. Dicari ke nasab ternyata Jokowi habaib juga. Didolek ke nasab. Katanya nasabnya itu garisnya ke Joko Tinggi. Ojo-ojo mari ini Ahok didolek ke nasab itu. Na'udzubillah min sindalik. Ada seorang kiai Arif Billah Pasuruan. Anda dengar dari Kiai Hasan Abdullah Jelengor iparnya. Rawina an Kiai Haji Hasan Abdullah Jelengor an Kiai Hamid Abdul Hamid Pasuruan. Annahu qala man kana model-model fa akhiruhu model-model. Barang siapa model-model, akhirnya nanti model-model. Ikut habaib dan ulama salaf yang mereka di jalan yang diridhoi Allah SWT. Mudah-mudahan kita diberkahi semua. Bangsa Indonesia ini insyaallah dijaga oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.